Dan Maha Kuasa yang memiliki sekalian alam, berikanlah kami kemenangan dalam perjuangan bangsa dan tanah air kami. Amin. Amin. Dosa-dosa kami.